Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ilaihi wa jinnah man ba'du. Wahuwa al-Bahawi dalam alif rahimahullah ta'ala diatkan oleh Bahawi dari Abdullah bin Muhammad dari Ibn Mujahid. Kuntu inda Atha bin Abi Rabah, aku berada di dekatnya Atha bin Abi Rabah. Lalu datanglah anaknya Atha yang bernama Ya'qub, mengatakan, ya Abadah, in azaban li yis'amun an'imanahu ka'imani Jibril. Wai ayahku, sesungguhnya banyak kawanku beranggapan bahasanya iman mereka sebagaimana iman Jibril. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, ya Bunaya, laisa imanu man ata allaha ka imani man ata allaha. Baik anak, sebahasanya iman orang yang taat pada Allah tidak sebagaimana iman orang yang berhadap kepada Allah. Kultu Ibn Taimiyah mengatakan, perkataan beliau tentang murji'ah, bahasanya murji'ah mengatakan salat dan zakat bukanlah agama, qad yakunu, boleh jadi adalah perkataan sebagian murji'ah. Sedangkan seluruh murji'ah mengatakan salat dan zakat bukanlah bagian dari iman. Kalau yang menjadi ijma' murji'ah, salat dan zakat bukan bagian dari iman. Sedangkan perkataan salat dan zakat bukan bagian dari din, ini kata sekolah Islam, mungkin dalam perkataan bagian murji'ah. Adapun tentang bagian dari agama, faqad hukiya an ba'dihim, maka dihikayatkan, diceritakan dari sebagian murji'ah. Sebagian murji'ah mengatakan bahwa salat dan zakat bukan bagian dari din. Kemudian, dan kami tidak membedakan antara iman dengan din, itu sama saja. Salat dan zakat bukan bagian dari iman. Sebagian murji'ah yang lain mengatakan salat dan zakat bagian dari din. Wa yufarraq baina ismil iman wa ismil din. Akan tetapi iman itu berbeda dengan din. Inilah yang ma'ruf dari perkataan para murji'ah yang mereka cerita tentang diri mereka sendiri. Maka yang ma'ruf salat dan zakat bukan bagian diri-diri din, namun din itu berbeda dengan iman. Walau tahu ana, dan aku sendiri, kata Ibn Taimiyah, aku sendiri belum pernah melihat dalam buku satupun dari orang-orang murji'ah bahwasanya dia mengatakan amal badan bukan bagian dari din. Cuma orang-orang murji'ah mengatakan amal badan bukan bagian dari iman. Demikian pula diceritakan bahasanya Abu Ubaid, atau Abu Ubaid menceritakan tentang orang yang beliau debat dari kalangan murji'ah. Abu Ubaid dan yang lainnya berhujjah bahasanya amal bagian dari agama dengan menyebutkan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan ayat yang turun pada saat hajatul wada. Kata Abu Ubaid, fa'akhbar, maka Allah bercerita bahasanya Allah kamalat dinah, Allah telah menyempurnakan agama pada saat ini, di akhir-akhir Islam, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji. Sedangkan mereka-mereka orang-orang murji'ah beranggapan bahwasanya agama telah sempurna sebelum hal tersebut 20 tahun sebelum itu. Agama telah sempurna min awal mana za'ala alil wahyu, sejak turun wahyu pertama kali di Mekah. dia untuk mengikrarkan dada. Hatta kalau sampai akhirnya Abu Ubaid mengatakan laqad ittarafahum. Sebagian mereka kebingungan, guncang. Ketika aku masukkan, aku sampaikan kepada yang hujah ini, akhirnya sebagian mujiah mengatakan punya iman laisa bijamihi, bukanlah keseluruhan agama. Akan tapi itu ada tiga bagian: iman, fa'id, hal-hal yang wajib, penawfil, hal-hal yang sunnah. Kata mereka, iman telah lengkap sejak awal turunnya wahyu, sedangkan din itu baru lengkap di hajjatul wada. Qultu ibn Taymiyyah mengatakan, apa yang diceritakan oleh Abu Ubaid wa madzhabul qaum, memang akidahnya orang-orang Mujtahid. Kemudian Abu Ubaid mengatakan perkataan mereka bahasanya agama itu ada tiga macam, ini berbeda dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Tidakkah engkau mendengar firman Allah punya din di sisi Allah adalah Islam, dan Allah berfirman siapa mencari selain Islam sebagai din maka tidak akan diterima, dan Allah berfirman dan aku ridha Islam sebagai din kalian. Fa'akbar, maka Allah menceritakan bahwasanya Islam itu sama dengan din. Dirumatihi keseluruhannya. Sedangkan mereka mereka orang Mujtahid mengatakan bahwasanya Islam baru seperti kadin. Kuntur Intemin mengatakan yang dikatakan oleh Mujtahid, perhatikan. Yang dikatakan oleh Mujtahid, iman itu sepertiga. Mujtahid tidak mengatakan iman itu sepertiga din. Akan tetapi mereka membedakan antara iman, pengertian iman dengan pengertian din. Dan akan kita bahas insyaallah, kita akan menyebutkan pembicaraan tentang pengertian iman dan pengertian din. Waqad hukiya an ba'dhum, diceritakan dari sebagian murji'ah. Sebagian murji'ah mengatakan salat dan zakat bukan bagian dari din, namun tidak ada beda antara iman dengan din. Sedangkan murji'ah yang lain mengatakan salat dan zakat dua-duanya bagian dari din. Kemudian Syafi'i radhiyallahu anhu kana mu'adziman li Atha, adalah seorang yang sangat mengagumi, menghormati Atha bin Abi Rabah. Syafi'i mengatakan tidak ada di kalangan tabi'in orang yang lebih mengikuti hadis dibandingkan Atha. Dengan demikian pula Abu Hanifah mengatakan aku belum pernah melihat semisal Atha. Waktu aku dan Syafi'i hadir hujah an Atha, dan Syafi'i telah mengambil hujah ini dari Atha. Dia terlalu Ibn Abi Hatim dalam manaqib Syafi'i. Manaqib artinya keistimewaan. Ada buku namanya judul, ada jenis buku judulnya manaqib. Ini buku yang berisi tentang keutamaan. Dia cuma membahas satu sisi dari kehidupan seorang tokoh, keistimewaan-keistimewaannya saja. Ada manaqib Imam Ahmad karya Ibnu Jauzi, dan ada banyak kitab yang lainnya yang judulnya Manaqib. Hadatsana Abi, hadatsana Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, qala hadatsana Abu Uthman bin Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i. Aku mendengar ayahku mengatakan, yaitu Al-Imam Syafi'i, ayahku mengatakan lahirkan pada satu malam kepada Al-Humaydi. Mayastaju alaihim, tidak ada hujah membantah murji'ah di ayat dengan satu ayat ahadja yang lebih hebat, yang lebih hebat hujahnya daripada firman Allah wa ma'umiru illa li'abdullaha seterusnya. Yang ayat ini jelas menunjukkan bahasanya salatul zakat adalah dinul qayyimah. Maka salatul zakat adalah bagian dari din, dan salatul zakat adalah amal badan, dan din ya, tidak ada bedanya dengan iman. Maka salatul zakat adalah amal badan, adalah bagian dari iman. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu fi kitabil um, Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabil um, dalam bab niat dalam salat, Imam Syafi'i yang tertutup hujah bi anna tujzi'u salatun ila binniyati, salat itu tidaklah sah kecuali dengan niat. Hujahnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Thumma qala, kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan, ini adalah perkataan yang penting dalam masalah status amal badan dalam iman menurut ahli sunnah. Dan antara perkataan penting berkaitan dengan amal badan, hubungan amal badan dengan iman, adalah perkataan Al-Imam Syafi'i ini. Wakala al-imam minal sahabati wa tabi'ina min ba'dihim wa man atroknahum yakuluna imanu al-imam qawlun wa amalun wa niyatun la yujizzi'u wahidin minas salati illa fil akhari. Al-Imam Syafi'i mengatakan ijma' dari seluruh sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka dan para ulama yang kami jumpai, seluruh mereka ijma' untuk mengatakan iman adalah ucapan, amal badan dan niat. La yajzi'u, tidaklah sah satu pun dari tiga hal ini kecuali dengan yang lain. Maka ucapan yaitu syahadat tidaklah sah kecuali dengan diri, dengan niat. Artinya apa? Keyakinan hati. Dan ucapan syahadat dan keyakinan hati tidak sah kecuali diri dengan amal badan. Maka dari perkataan Al-Imam Syafi'i ini disimpulkan bahasanya salaful ijma, siapa yang tidak memiliki amal badan satupun maka dia bukan muslim, maka dia kafir. Maka siapa yang tidak memiliki amal badan satupun maka dia adalah kafir. Bi ijma ittah, bi ijma ittah wa tabi'in kama hakahu Asy-Syafi'i. Berkata Hanbal, hadatsana al-Humaydi. Kal Humaydi mengatakan ukhbirtu. Aku mendapatkan berita adanya sejumlah orang yang mengatakan, kalau siapa yang mengakui kalau sholat, zakat, puasa dan haji itu wajib, namun tidak melakukan satu pun kewajiban-kewajiban tersebut, hatta yang pun sampai mati. Bahkan dia sholat membelakangi kiblat sampai mati. Maka ada orang yang mengatakan orang semacam ini mukmin selama dia tidak mengingkari wajibnya hal-hal yang halal. Idza ulima jika ketahui anna tarkahu dzalika fasal perbuatan yang meninggalkan hal tersebut fihi pada dirinya masih ada iman idza kana muqirran fil fa'id, jika dia tetap masih mengakui dalam hati itu semua hukumnya wajib, salat hukumnya wajib, zakat hukumnya wajib, istiqbalul qiblah dan mengakui wajibnya menghadap kiblat dalam sholat. Ini perkataan sebagian orang. Namun Al-Humaydi mengatakan, dan Al-Humaydi itu adalah murid gurunya Bukhari, yang termasuk yang sangat sering disebutkan dalam Sahih Bukhari adalah Al-Humaydi. Al-Humaydi mengatakan hadal kufusurahu, ini adalah kekafiran yang nyata dan menyelisihi Al-Quran, Sunnah Rasul dan ijma' ulama kaum muslimin. Allah berfirman, "Wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan seterusnya. Dan Hanbal mengatakan, aku mendengar ayahku yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Man qala hadza faqad kafara billah." Siapa yang mengatakan hal ini, bahwasanya orang tadi itu masih beriman, maka dia telah kafir kepada Allah. Wa radda ala amrihi, dan telah menolak perintah Nabi. Wa ala rasuli ma ja'a bi anillah, dan menolak rasul tentang ajaran yang dibawa oleh rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat pelajaran sebagaimana tema yang telah kita singgung, bahwasanya meninggalkan kewajiban, pokoknya meninggalkan kewajiban dan mengakui kalau kewajiban tersebut adalah dalam hatinya kewajiban tersebut adalah wajib, orang ini bisa kafir jika dia meninggalkannya karena adaan beristighfar, karena kesombongan. Kutu kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun hujah orang-orang Mujiah dengan perkataan Nabi kepada budak perempuan, merdekakanlah dia karena dia adalah perempuan yang beriman. Ini diantara hujah Mujiah yang terkenal. Dan ini adalah hujahnya Ibnu Kulab, pendiri mazhab Qulabiyah. Ibnu Qulab mengatakan iman adalah keyakinan dalam hati dan ucapan lisan jami'an dua-duanya. Dan perkataan Ibnu Qulab ini lebih dekat kepada kebenaran daripada perkataan Jaham dan orang-orang yang mengikutinya. Jaham mengatakan iman adalah ma'rifah, Sedangkan Ibnu Kulah atau Ash'ari mengatakan tasdid, atau Ibnu Kulah mengatakan tasdid iman dan tasdik dan ucapan syahadat. Nah, ini lebih mending Ibnu Kulah daripada Jahmi. Maka Ibnu Kulah lebih dekat kepada hak daripada Jahmi, meskipun jauh. Meskipun tetap masih jauh. Ingat, yang namanya lebih dekat bukan berarti dekat. Wa hadha la hujjata fihi. Dan sabda Nabi Aqib hafa'ina mu'minah, tidaklah ada hujjah dalam hadis ini untuk membenarkan akidah mereka. Kenapa? Ada dua hal yang harus dibedakan. Ada dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama, iman zahir adalah iman yang terdiri dari ahkam di dunia, berlaku karenanya hukum-hukum dunia. Nah, adanya iman zahir layak tersebut tidak mengharuskan adanya iman batin. Apa itu iman batin? Iman yang menyebabkan pemilik iman tersebut adalah orang yang berbahagia di akhirat, di penghuni surga. Karena orang-orang munafik yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, dan Allah katakan mereka tidak beriman, mereka secara zahir adalah mukmin dan berlaku padanya hukum-hukum iman di dunia. Mereka salat bersama manusia, berpuasa, berhaji, berperang, dan kaum muslimin boleh jadi menikahi mereka, mewarisi mereka. Sebagaimana orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahkum, tidaklah memvonis orang-orang munafik dengan vonis orang-orang kafir yang terang-terangan kafirnya. Baik dalam masalah pernikahan ataupun masalah warisan ataupun yang lainnya. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, dan dia adalah manusia yang paling kondang dengan kemunafikan, maka anaknya mewarisi harta bapaknya. Anaknya bernama Abdullah, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan sang anak ini adalah min khiyaril mukminin, di antara orang beriman pilihan. Demikian pula semua orang yang mati di antara orang-orang munafik, yaitu warasatuhu, maka hartanya diwarisi oleh ahli warisnya yang beriman. Wa idza mata li ahadin warithun warasuhu ma'al muslimin. Jika mati salah satu kerabat orang-orang munafik ini, warasuhu, maka orang-orang munafik ini dapat warisan dari kerabatnya yang meninggal bersama kaum muslimin yang lain. Maka hadis Nabi aqid hafa innaha mu'minah itu bicara tentang masalah iman zahir. Ditanya, di manakah Allah? Di atas sana. Siapa saya? Engkau Rasulullah. Maka Nabi katakan, ini beriman. Iman apa ini maksud? Iman zahir. Maka Nabi menetapkan adanya iman zahir pada budak perempuan tersebut. Nanti tetapkannya iman zahir itu belum tentu tidak mengharuskan, tidak melazimkan ada pada dirinya iman batin. Iman zahir adalah iman yang dengan sebab itu maka dia disikapi dengan sikap orang yang beriman di dunia. Salamnya dijawab ya, dengan jawaban yang benar, sembelihannya dimakan, dan seterusnya. Ini hukum iman di dunia. Adapun iman batin adalah iman yang menyebabkan seorang itu menjadi penghuni surga. Dan para fuqaha berselisih pendapat tentang munafik zindik yang menyembunyikan kezindikannya. Ingat, yang menyembunyikan ini qaid. Yang menyembunyikan kezindikannya. Zindik adalah orang yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari jalan. Ingat, dia menyembunyikan kezindikannya, tidak diketahui. Apakah orang ini tidak terang-terangan? Apakah yang itu dia bisa dapat warisan wayuwaros dan hartanya itu diwarisi oleh ahli warisnya? Ada dua pendapat fuqaha dalam masalah ini. Yang rajih kata Ibnu Taimiyah, annahu yarithu wa yuwarithu. Dia dapat warisan dan diwariskan dan diwarisi. Meskipun fil batin ulama pun diketahui dalam batinnya sebenarnya dia munafik. Bagaimana para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena miras karena warisan mabnahu dibangun di atas prinsip al-muwalahu zahirah, loyalitas yang zahir. Kalau dia secara zahir loyalitasnya kepada Islam itu tidak, maka ada hukum waris-waris. Bukan dibangun di atas rasa cinta, loyalitas hati yang ada di dalam hati. Karena seandainya masalah warisan itu ulil kok dikaitkan dengan masalah kecintaan di dalam hati, lam tumkin ma'rifatu, maka tidak mungkin diketahui. Di sini ada faedah. Wal hikmatu idza kanat khafiyatan aw muntashiratan ulikal hukmu fi madhannatiha. Hikmah suatu hukum jika hikmahnya itu samar, atau tersebar tidak memusat, maka hukum hanya dikaitkan dengan madhonnahnya saja. Ini faedah. Contohnya tadi, masalah warisan. Maka dibangun yang menjadi ilah dalam warisan itu adalah al-mu'alah ad-dharirah, loyalitas lahiriah. Karena loyalitas lahiriah itu madhonnah, kemungkinan besar, dimungkinkan dengan kemungkinan besar ada pada dirinya loyalitas hati. Maka jika hikmah atau ilah satu hukum itu khafiyah, misalnya loyalitas hati, ini khafiyah, maka gak mungkin ilahnya itu dikaitkan dengan ini. Ini khafiyah, tetap sama isi hati orang, siapa yang tahu. Ilah dapat warisan adalah iman. Iman itu hati, khafiyah. Maka tidak mungkin ini dijadikan ilah secara kenyataan. Maka yang akan dijadikan itu madhonnahnya saja. perkara yang dimungkinkan dengan kemungkinan besar dia memiliki ilah sesungguhnya. Itu apa? Loyalitas zahir, keislaman. Maka keislaman itu adalah dimungkinkan dengan kemungkinan besar ada pada dirinya ilah yang hakiki. Mazonnah, mazonnah adanya iman. Contoh yang lain, contohnya masalah transaksi. Yang boleh mengadakan transaksi sewa menyewa, jual beli, itu adalah orang yang terbalik. Syaratnya terbalik. Balik ini mazonnah. Karena ilah yang hakiki itu adalah ar-rusydu namanya. Ilah yang hakiki seorang itu boleh mengadakan transaksi, ilah hakikinya adalah ar-rusydu, kemampuan untuk mengelola keuangan, kepandian dalam masalah mengelola keuangan. Itu ilah yang hakiki. Namun kalau kalau dijadikanlah itu ilah, susah. Susah harus tetap orang ini punya kemampuan enggak. Susah, repot. Karena ini samar. Kemampuan untuk mengelola keuangan, dan pintar nyetel duit, megang duit, itu samar. Oleh karena itu, maka yang dijadikan ilah adalah madonnahnya, yaitu bulu baliknya. Kalau orang itu sudah balik, maka dimungkinkan dengan kemungkinan besar kalau dia sudah memiliki arusdu, kemampuan dalam mengelola keuangan. Maka hukum di sini uliqa dikaitkan dengan madonnah, dikaitkan dengan kemungkinan besar, tidak dengan ilah yang hakiki, dikarenakan ilah yang hakikinya itu sama. Enggak bisa ketemu orang langsung bisa diketahui, oh ada pada dirinya ilah apakah tidak. Namun kalau balik kan kelihatan, oh anak TK belum, masa mau nyewa rumah, nah, bisa kelihatan. Orang datang saja kelihatan ini. Karena balik, orang ini sudah memenuhi syarat atau belum? Sudah kelihatan. Punya KTP, nah, sudah punya KTP berarti sudah balik. Nah, kalau yang dijadikan ilah, dijadikan tolak ukur adalah arusdu, sulit. Maka al-hikmah, al-hikmah di sini maknanya ilah. Hikmah dilakukan al-Qafiyah, ilah jika ilah itu sama atau tersebar, tidak fokus, ya, maka hukum tidak dikaitkan dengan ilah yang hakiki, namun dikaitkan dengan madonnatul ilah. Nah, dalam hal ini madonnatul ilah apa? Ma'adharahu, apa yang dinampakkan oleh orang-orang munafik berupa loyal kepada kaum muslimin secara zahir. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhul muslim al-kafir wal kafir muslim. Muslim tidak mewarisi orang kafir, kafir tidak mewarisi orang muslim. Maka kafir di sini orang-orang munafik tidak termasuk di dalamnya. Orang-orang munafik tidak termasuk dalam kafir dalam hadis ini. Meskipun mereka di akhirat ada lebih keraknya lapis yang paling kuat dari neraka. Bahkan mereka diwarisi dan mendapatkan wanita. Ketika telah mereka orang-orang munafik berkaitkan dengan masalah hak, hak nafkah atau yang lain, hak-hak dan hukuman hak, bagaimana umumnya kaum muslimin. Dan Allah menciptakan orang-orang munafik bahasanya mereka sholat dan bayar zakat. Meskipun demikian, sholat dan zakatnya tidak Allah terima. Bagaimana firman Allah di surat At-Taubah? Tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya infak-infak mereka orang-orang munafik, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidaklah mendatangi sholat kecuali dalam kondisi marah, dan mereka tidaklah berinfak kecuali dalam kondisi mereka berat, tidak suka. Dan Allah berfirman, orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka. Jika mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri marah, mereka pamer dengan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali sendiri. Kedua ayat yang dalil menunjukkan kalau orang munafik di zaman Nabi sholat, meskipun sholat dengan malah. Demikian pula dalam sahih Muslim, Nabi mengatakan itu sholat orang munafik, itu sholat orang munafik, itu sholat orang munafik. Gimana sholatnya orang munafik? Mengintai-intai matahari. Hatta sehingga jika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, maka orang munafik ini berdiri sholat, maka dia mematok 4 kali patuan. Dia tidak menyebut nama Allah, menyebut Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Disini dalil orang munafik sholat di zaman Nabi. Bahkan orang-orang munafik keluar bersama Nabi SAW dalam berbagai peperangan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ubay, kama qala Ibnu Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ikut perang pada saat memerangi bani seorang kabilah Yahudi, Bani Mustalib. Wakala fiha, dan Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan pada seorang Bani Mustalib, seandainya kita kembali ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Yang dimaksud hina dalam perkataan Ibnu Ubay bin Salul adalah Nabi SAW, sedangkan yang dimaksud mulia adalah dirinya sendiri.